sudah tahu aku ini sudah dewasa. Oh mama, oh mama, cepatlah, cepatlah, carikan untukku teman yang setia untuk sama berumah tangga. Oh mama, oh mama. Ma, ayo mama, katanya mau dikawinin. Kalau mama tak setuju, ingin cepat punya mantu, baik ku akan cari sendiri calon istriku. Sejak dulu hanya janji, mama akan cari mantu, tapi ternyata mama berdusta. Oh, oh, oh, oh, oh. Carikan untukku teman yang setia untuk sama berumah tangga. Oh mama, oh mama. Ayo dong ma, ini mus kan udah gede ma, pengen kawin. Kalau mama tak setuju, ingin cepat punya mantu, baik ku akan cari sendiri calon istriku. Sejak dulu hanya janji, mama akan cari mantu, tapi ternyata mama berdusta. Oh, oh, oh, oh, oh. Carikan untukku teman yang setia untuk sama berumah tangga.